Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah babu salatil Jum'ah. Bab salat Jumat. Nah, قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه تعالى الحديث الحادي وستون وثلاثمائة حديث yang ke-361 عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi mimbari. Bahwa sungguhnya keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya. Layantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at. Hendaknya orang-orang itu menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan Jumatan. Au la yahtimannallahu ala qulubihim. Atau Allah akan menutup hati-hati mereka. Thumma la yakununna minal ghafirin. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula an-nahyu as-syadid antarki solatil Jum'ah. Hadis ini mengandung larangan yang keras sengaja meninggalkan sholat Jumat. Waman tarokaha muta'amidan kana minal ghafiri. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, maka dia termasuk orang-orang yang lalai. Asalnya qala al-Iraqi rahimahullah wa madzahibul a'immati, madzahibu al-a'immati. Mutafaqqatun ala anna salatal jum'ati fardhu 'ain. Kata Al-Iraqi rahimahullah, semua madhab imam-imam al-fiqih sepakat bahwa sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Dirijali, untuk laki-laki dewasa. Atsalisah. Qala al-Iraqi rahimahullah. Berkata al-Iraqi rahimahullah. Ittafaqa al-a'immatu. Ala annal jum'ata akbar furudil Islam. Wahia a'zamu majami'il muslimin. Wahia a'zamu majami'il muslimin. Siwa majma'i Arafah. Siwa majma'i Arafah. Berkata al-Iraqi rahimahullah, para imam ahli fikih sepakat bahwa Jumatan itu adalah kewajiban Islam yang terbesar, bahkan momen terbesar berkumpulnya kaum muslimin selain berkumpul di Padang Arafah. Jadi kaum muslimin itu ada waktu kumpul-kumpul, yang kumpul-kumpulnya itu bernilai ibadah dan berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbesar adalah sholat Jumat. Yang lebih besar lagi adalah wukuf di Arafah. Barakallahu. Arabiah, baiknya kebat. Fihi dalilun ala anna aqdamal uqubati huwa isabatul insani bil khadlani wal ghaflati an akhiratihi hatta yamuta. Fihi dalilun ala anna a'zamal uqubat huwa isabatul insani bil khadlani wal ghaflati an akhiratihi hatta yamuta. Hadis ini menunjukkan dalil bahwa hukuman terbesar bagi seseorang ialah mendapatkan kerendahan dan dibikin lalai dari akhiratnya sampai mati. Nah, sampai lalai dari akhiratnya terus mati. Nanti di akhirat dia menyesal dan akan minta kembali ke dunia untuk beramal solih. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika kematian mendatangi mereka, qala rabbirji'un, dia akan berkata, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Fala raja, tapi enggak bisa main kembali. Nah, kenapa kok dianggap hukuman terbesar? Karena orang itu kalau sudah lalai dari akhiratnya, maka dia akan jatuh dalam kubangan dosa dan kemudian Allah akan mengadab dia dengan adab yang pedih di akhirat. Waliyadzubillah. Di antaranya adalah dengan meninggalkan Jumatan. Mungkin kita di sini mengira siapa yang meninggalkan Jumatan, ya? Hampir semua Jumatan, ya. Nah, kesibukan apa sampai dia tidak Jumatan? Jawabannya di sini. Antum keluar sedikit saja dari lokasi sini, apalagi agak menjauh, semakin ke kota, semakin ke kota. Nah, akan dijumpai betapa banyak yang tidak Jumatan. Asalnya sih biasa-biasa, tambah lama tambah luar biasa banyaknya yang tidak Jumatan. Asalnya agak takut-takut meninggalkan Jumatan, lama-lama apa ini? Enjoy aja. Banyak perusahaan-perusahaan yang melarang pegawainya Jumatan. Gak usah jauh-jauh lah, petugas jalan tol aja. Kalau Nasrani sih gak apa-apa, Muslim gak Jumatan. Kenapa? Kalau Jumatan pada masuk Pak Bayar. Kalau yang orang awam sih enggak masalah. Taklim, tanya ustaz, apa hukumnya enggak ikut sholat Jumat? Pakai tanya kenapa? Soalnya saya biasa enggak sholat Jumat, loh. Bisa. Enggak dapat izin dari bos. Jaga tol. Enggak dapat. Ya, yang jaga tol, pegawai tol itu kak semuanya jaga di pos jaga enggak ya. Nah, tapi ada yang pakai informasi pakai macam-macam itu bisa. Tapi kalau yang jaga di loket itu, gimana solusinya ustaz? Itu pikiran sendiri. Kamu yang menikmati hasil tolnya, saya suruh mikir. Ya, enggak. Paham ya? Kok enak banget. Dia yang menerima gajinya, menerima fasilitasnya, begitu kena masalah dengan syariat. Tanya, gimana Ustaz solusinya? Ya pikiran sendiri, Mas. Nah. Paham ya? Tahu maksud saya? Ya harusnya dia itu menyesuaikan dengan syariat. Jangan sampai syariat dituntut menyesuaikan dengan aktivitasnya. Kalau itu yang dilakukan selamanya, dia tidak akan bisa menjalankan kewajiban-kewajiban syariat dengan alasan ini dan itu. Nah, barakallahu. Diam dia. Aku pikir, kalau keluar dari perusahaan tol, pengangguran, pengangguran berarti uangnya habis. Kalau uangnya habis berarti gak punya uang. Kalau gak punya uang berarti gak makan. Kalau gak makan berarti mati. Mampus. Daripada mati, mending apa ini? Gak jumatan. Allah Maha tahu kesulitan hambanya. Katanya. Allah Maha tahu kesulitan hambanya. Mungkin dia perasaannya, mungkin Allah maklumi, saya terpaksa. Oh, itu urusanmu dengan Allah. Nah, bukan urusanku. Nah, urusanku hanya mengingatkan kamu dengan dalil sabda Nabi SAW, layan tahiyan akwamun an wadihimul jumu'at au layahtimannallahu ala kulubihim thumma layakununna minal ghafirin. Ambil langkah 1000. Kalau perlu 1001. Nah, apa itu? Masalah. Nah, dah jadi orang bebas saja ya. Nah, tapi ya gitu, uangnya bebas keluar, susah masuk. Ya begitulah resiko sekarang antara kerja dan syariat. Nah, mana yang didulukan? Tentunya bagi yang berilmu harus mendahulukan apa ini? Syariat. Nah, banyak loh ya. Jadi jangan dikira hal itu langkah orang meninggalkan jumatan itu ya. Hanya buahnya. Saya ingatkan. Nah. Yang meninggalkan sholat secara umum, wah tambah banyak lagi. Jumatan harus mandi, harus pakai baju bagus, harus melangkah ke masjid, nggak di rumah jumatannya. Nah. Bad. Ya. Nah, sholat loh, ya bisa dilakukan oleh mereka di rumah dengan pakaian asal pakai, nggak perlu mandi, cukup wudu. Kecuali kalau junub. Nah, yo enggak sholat. Baik. Yo enggak, yo enjoy aja. Nah. Oh, dulu pernah punya tukang yang bangun MTG ini. Nah. Orang-orang Solo sana, Solo Sragen, Karanganyar, boy Solo-soloan, wong Soloan. Dekat ya masjidnya ya. Nah. Ayo sholat ya. Oh. Silakan. Silakan. Saya kotor enggak sholat. Di monggo sampean sholat monggo. Jadi diajak sholat malah pengen mempersilakan yang lain sholat kayak diminta untuk menyicipi hidangan saja ya. Nah, ya sholat. Astagfirullahaladzim. Nah, ini benar-benar dapat hukuman, dilandakan di dunia, dilupakan dari akhiratnya dan menjadi orang yang lalai. Itu hukuman yang terberat, karena kalau sudah demikian dia akan menyesal dan tidak ada waktu menyesal nanti kalau sudah mati. Minta kembali ke dunia sudah enggak bisa. Taib al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. At-tahdhir min su'il khatimah wa min alamatihi tarkul wajibat indal maut kita harus waspada terhadap su'ul khatimah, kematian yang jelek. Dan di antara tanda su'ul khatimah ialah meninggalkan kewajiban ketika menjelang kematian. Mau mati itu malah apa ini? Meninggalkan kewajiban demi kewajiban. Ini tanda-tanda apa ini? Su'ul khatimah. Pas tidak Jumatan dengan sengaja enggak ada udzur mati. Itu tanda su'ul khatimah. Wal iyadz billah. Naam. Qal al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits ats-tsani wa sittun wa 300. Hadis yang ke-362. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Salamah ibnu al-Aqwa, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ah thumma nansarifu wa laysa lil haytani dhillun yustadallu bih. Tafaqqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Kita pernah sholat Jumat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita pulang, ternyata bayangan-bayangan yang ada di tembok itu tidak ada. Masih belum ada bayangan-bayangan muncul dari tembok untuk tenang. Ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan lafadznya milik Imam Bukhari. Wa fi lafdzin li Muslim, dalam lafadz milik Imam Muslim disebutkan, kunna nujammi'u ma'ahu idza zalat asy-syamsu thumma narji'u natatabba'ul fayt. Kami pernah salat Jumatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah zawal. Kemudian kami pulang dari Jumatan, kami masih bisa mengikuti bayangan-bayangan zawal. Al-hadis as-salis wa sittun wa thalathum. Hadis yang ke-363. Wan Sa'd ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala, dari Sa'd ibn Sa'd semoga Allah meridainya, ia berkata, ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'da al-jum'ah. Kami tidak tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah selesai Jumatan. Muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim. Sepakati oleh Bukhari Muslim dan lafadznya dari Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Muslim. Taib. Fiha fawaid. Dalam hadis-hadis ini ada beberapa faedah. Al-fa'idatu al-ula. Waktu al-jum'ah atau waktu sholatil jum'ah, waktu sholatil jum'ah, ta'atan qabla zawal wa ta'atan ba'dahu. Waktu sholat Jumat itu kadang-kadang sebelum zawal, kadang-kadang setelah zawal. Nah, tadi disebutkan Jumatan bersama Rasul pulang, ternyata tembok-tembok itu masih belum mengeluarkan bayangan zawal, berarti matahari masih di tengah langit. Sudah sholat, sudah pulang. Tapi dalam riwayat yang lain, beliau Jumatan ketika matahari sudah apa ini? Zawal. Berarti kadang-kadang sebelum zawal, kadang-kadang setelah zawal. Ini khusus untuk sholat Jumat. Sholat Dzuhur enggak boleh. Wal afdal, belum faedah kedua. Wal afdal, faedah pertama. Wal afdal antakuna salatu ba'da zawal li'annahu al-ghalib min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang afdal salatnya setelah zawal, karena itulah yang menjadi kebiasaan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sebetulnya memang berselisih ya tentang kapan dimulainya sholat Jumat. Jumhur ulama berpendapat waktunya ya setelah zawal. Imam Ahmad berpendapat waktunya ya boleh sebelum zawal, khusus untuk Jumatan. Nah. Tapi yang afdal setelah zawal, karena sering kali Nabi sholatnya setelah zawal. Nah, dalam hadis ini kan jelas kadang sebelum zawal, kadang apa ini setelah zawal, tapi yang sering setelah zawal. Nah, wattafaqal ulama al anna akhira waqti sholatil jum'ah huwa dukhulu waqti sholatil asr. Para ulama sepakat bahwa akhir waktu sholat Jumat ialah ketika masuknya waktu sholat asar. Asalnya, faedah yang kedua. Qala Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala, la yusamma ghada'an wala qa'ilatan illa ba'da zawab. Fakanu yabda'una bi sholatil jum'ah qabla al-qailulah. Berkata Ibnu Qutaibah rahimahullah, tidak disebut ghada' makan siang, tidak disebut qailulah tidur siang, kecuali setelah zawal. Itulah sebabnya para sahabat mereka memulai dengan sholat Jumatan dulu, baru setelah itu tidur siang qailulah. Wa qala al-Bassam rahimahullah, annal qailulah warahah la takunu illa ba'da dhuhri. Tidur siang atau istirahat siang itu dilakukan setelah zuhur. Nah, ini berdasarkan dalil ini. Barakallahu. Kalau lihat jadwal kalian sudah cukup ya. Sampai zuhur, kunci sakannya, besok zuhur, istirahat. Qailulah. Baik, ini sesuai dengan dalil ini. Ada memang sebagian orang yang punya kebiasaan tidurnya sebelum zuhur. Nanti habis zuhur baru ada lagi kegiatan. Nah, tapi dalam kamus Ibnu Qutaibah dan kamusnya Al-Bassam, istilah kamus di sini bukan kamus kayak kamus Munawir, tapi pendapat mereka berdasarkan hadis ini bahwasanya al-qailulah wa raha la takun illa ba'da dhuhri. Ya. Nah. Kalau ada yang mengatakan, oh, itu kan khusus Jumat. Lah. Wabil khasah Jumatan. Jangan tidur sebelum Jumatan, nanti bablas enggak Jumatan. Baik. Nah, seperti tadi itu kan istilah qailulah itu hanya dilakukan pada zaman. Disebut qailulah atau ghadak itu kalau dilakukan ba'da zawal. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kalian akan ada imtihan ya. Imtihan untuk semua kurs, insyaallah. Jadi daur asatidah kalian di sini untuk menjalani imtihan untuk dimasukkan rapot. Harapin. Jadwal imtihannya nanti akan diumumkan langsung oleh wakil putih sahabat, insyaallah ya. Kita ingatkan terlebih dahulu. Lughah, nahwu, shorof, macam-macam ya. Din 1, din 2, din 3 semua ya. Kata ada imtihan ya. Jadi kalian pulang daur dari Karanganyar sudah langsung siap-siap imtihan. Nah, belajarnya mulai sekarang. Tak kasih bocoran kecuali sudah bocor duluan. Sudah bocor belum? Yes. Belum bocor. Nah, sekarang ini bocornya. Nah ya, lihat, paham ya? Jadi jangan sampai ada yang telat datang. Walaupun orang Karanganyar atau Wong Solo langsung kembali, ya. Nah, jangan kemudian mampir ke rumah enggak balik, karena pak ustadznya pada daurah. Nah, lihat, nah. Masuk abot. Baik, semuanya ikut. Am ya, am. Nah, nanti rais pasal, rais pasal itu kan jawab. Yang lugah, tamimah, jihad, marfuatul asma, fa'il, naibul fa'il, terus mubtada, terus khobar. Ya karena namanya masih terus kan masih belum, makanya nanti ketika daurah ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis intihannya ya. Nah, insya Allah dah paham ya? Ada yang gak paham maksud saya? Paham ya? Paham. Nah, semua harus insya Allah. Tapi nggak boleh nyontek lo ya. Nah, kalau ternyata ada intel yang lapor nyontek, nah, jangan naik semua, langsung ulang semua. Ayo, gimana? Ketika nggak boleh lulus, ayo ya. Nah, kalau nyontek, nah. Ngancam Ustaz? Enggak ngancam. Nah, nakut-nakuti aja. Nah, barakallahu insya Allah kalian adalah orang yang bisa dipercaya. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.